Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Masih kita dalam membahas bab fit tahziri minal kibr, peringatan dari at-takabbur. Sisa dua hadis lagi, insyaallah kita baca hadis yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala الإمام البخاري حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جميلا فقال حبب إلي الجمال وأعطيت ما ترى حتى ما أحب أن يفوقني أحد إما قال بشراك نعل وإما قال بشسع أحمر الكبر ذاك قال لا ولكن الكبر من بطر الحق وغمط الناس. حديث أبو هريرة رضي الله عنه beliau mengisahkan bahwasanya seorang laki-laki mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana jamilan, yang mana orang tersebut Allah berikan keindahan padanya, pada khilqahnya, rupanya. Faqala hubbiba ilayya al-jamal, orang ini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya al-jamal ay uhibbu an akuna jamilan fil mazhar, uhibbu an akuna jamilan fil mazhar bilibasin wa na'lin aw ghairihima hubbiba ilayya al jamal. Orang ini yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat kepadanya berupa keindahan rupanya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan hubbiba ilayya al-jamal. Ai uhibbu an akuna jamilan. Orang ini mengatakan aku menyukai untuk menjadi orang yang indah dilihat. Baik itu dari sisi memilih baju yang bagus, alas kaki yang bagus, atau selain daripada itu perhiasan-perhiasan yang lainnya. Jadi di samping Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang ini berupa keindahan pada wajahnya dan tubuhnya, orang ini pun bersemangat untuk at-tajammul, memperindah dirinya dengan pakaian, sendal, alas kaki, sepatu ataupun yang lain. Ya, dari keindahan-keindahan selain pakaian dan alas kaki. Hubbiba ilayya al-jamal wa u'titu ma tara, dan aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kamu lihat. Ai a'tani Allah ma tara min an-ni'mati wal jamal. A'tani Allah ma tara, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku sebagaimana yang kamu lihat pada diriku. Minan ni'mati wal jamal, berupa kenikmatan dan juga keindahan Allah berikan padanya kemampuan untuk bisa mendapatkan sesuatu yang indah sehingga dia pakai, selain Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan berupa keindahan pada rupanya. Jadi memiliki kedua-duanya, Allah berikan khilqahnya, ciptaannya, rupanya, wajahnya adalah orang yang indah. Ditambah dia menyukai untuk memperindah dirinya dengan pakaian-pakaian, alas kaki dan selain daripada itu, dan dia mampu untuk mendapatkan keindahan-keindahan tersebut. Sehingga saking semangatnya disebutkan di cerita di sini, hatta ma uhibbu an yafuqani ahad, sehingga min syiddati hirsihi ala hadzal amr, karena saking semangatnya dia untuk memperindah dirinya di samping keindahan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dan kemampuan untuk mendapatkan keindahan-keindahan tersebut, hatta ma uhibbu an yafuqani ahad, sehingga aku tidak menginginkan ada seseorang yang mengalahkanku dalam hal ini, sehingga aku tidak suka atau tidak ingin aku berlomba-lomba untuk paling indah di antara orang-orang. Tidak ingin ada seorang yang melewati dirinya dalam hal keindahan. Imma bishiraki na'lin wa imma qala bishis'in ahmar. Shirakun na'al allati ya'ti 'ala zahirin na'al. Allati ya'ti 'ala zahirin na'al. Shirakun na'al artinya dalam bahasa Arab adalah bagian atas alas kaki, sandal atau sepatu. Wasyis'u, adapun syis'un na'al adalah al-mawdi' alladhi yudkhalu fihi al-usbu'an fi muqaddimatin na'al. Al-mawdi' alladhi yudkhal fihi al-usbu'an fi muqaddimatin na'al. Kalau syirakun na'al tadi bagian atas, syis'un na'al adalah untuk memasukkan kedua jari di bagian depan alas kaki, sendal atau yang lain semisalnya. Bagian-bagian detail pada alas kaki atau sepatu dan yang semisalnya. Sehingga orang ini mengatakan, ma uhibbu an yafuqani ahad imma qala bi syirakin 'alin aw imma qala bi syis'in ahmar. Seorang rawi ragu, syakkar rawi ragu apakah dia mengatakan syirakun na'al ataukah dia mengatakan syis'un na'al. Al-muhim, orang ini dia memiliki kemampuan, u'titu ma tara, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadaku berupa kemampuan dan keindahan, dan aku bersemangat untuk memperindah diriku. Ma uhibbu an yafuqani ahad, sampai-sampai dalam hal bagian-bagian kecil di bagian atas sendal atau bagian depan sendal dia akan memilih dan memperhitungkannya apakah ini bagian yang bagus ataukah tidak. Dia akan memilih yang terbaik, terbagus, dan tidak suka untuk ada orang yang mengalahkan dia dalam hiasan sedikit di alas kaki. Artinya dia sangat bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, al-kibru dzaka, apakah yang aku lakukan ini termasuk perbuatan takabur, termasuk al-kibr? Para ulama menjelaskan faedah dari sini. Fihi tanbihun muhimun jiddan. Terdapat peringatan yang sangat penting sekali di sini. Yubayyinu lana halas sahabah ma'al as'ilah, menjelaskan kepada kita bagaimana keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan as'ilah, pertanyaan-pertanyaan mereka. Dalam cerita ini, kisah ini, terdapat peringatan dan faedah untuk kita pelajari dan kita praktekkan bagaimana keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Kanu radhiyallahu anhum yas'aluna min ajli al-fiqhi fi dinillah wal 'amal. Kanu yas'aluna, para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari pertanyaan-pertanyaan mereka yang mereka niatkan adalah min ajli al-fiqhi fi dinillah wal 'amal. Yang mereka inginkan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah untuk mengetahui ilmu, bertafaqquh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk mempraktikkan apa yang mereka tanyakan tersebut. Lihatlah sahabat ini radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah yang dia perbuat ini merupakan al-kibr, merupakan perbuatan takabbur? Seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang dia lakukan merupakan takabbur, niscaya orang ini, sahabat ini radhiyallahu anhu, akan meninggalkannya. Dia bertanya betul-betul untuk mengetahui tentang keilmuannya. Dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul untuk mengamalkan apa jawaban yang akan disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dikatakan tidak, sungguh dia akan meninggalkan perbuatan tersebut. Ini keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pertanyaan-pertanyaan mereka. Sebagai pelajaran untuk kita semua, agar dalam pertanyaan-pertanyaan yang kita lakukan kepada guru kita, kepada orang yang berilmu atau siapapun itu, kita niatkan untuk dua hal tersebut sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum melakukannya. Tidak untuk menggambarkan bahwasanya kita merupakan orang yang betul-betul bersemangat, tidak ingin untuk menjatuhkan orang lain, atau tidak ingin untuk niatan-niatan lain yang banyak terjadi pada orang-orang terkhusus talabatul ilm. Baik, barakallahu fikum. Ini keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum dalam pertanyaan-pertanyaan mereka. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-kibru dzaka?" Apakah ini merupakan kibr? Faqala, "La." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Tidak. Perbuatan ini, perbuatan yang kamu lakukan bukan perbuatan takabbur, bukan termasuk al-kibr." وهذا يفيد انه مباح للانسان. Faedah dari sini adalah yufidu annahu mubahun lil insan an yakuna bihadzal mustawa. Mubahun lil insan an yakuna bihadzal mustawa. Terdapat pelajaran di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya perbuatan yang dilakukan oleh sahabat tersebut bukan termasuk kibr, menunjukkan bahwasanya boleh bagi seorang, boleh-boleh saja untuk at-tajammul sampai pada tingkat yang seperti ini, sampai pada tingkat memilih pada setiap barang yang dia gunakan atau pakaian yang dia gunakan pada tingkatan yang seperti dilakukan oleh sahabat ini, mencari yang paling bagusnya sehingga dia bersemangat agar jangan sampai ada yang mengalahkan dia dalam keindahan barang atau pakaian yang dipakai oleh orang tersebut. Mubah, perkara yang seperti ini mubah, tidak termasuk al-kibr. Mubahun lil insan an yakuna bihadzal mustawa, sampai tingkat seperti ini diperbolehkan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan sahabat ini radhiyallahu anhu untuk melakukannya. La, bukan termasuk al-kibr, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi diingatkan oleh ahlul ilm, dzakara ahlul ilmi, diingatkan oleh ahlul ilm, dan ini merupakan sesuatu yang penting. Dzakara ahlul ilmi annahu yanbaghi an yulahidh al-insan, yanbaghi an yulahidh al-insan halatahu al-maliyah. sepantasnya bagi setiap orang untuk memperhatikan keadaan keuangannya, keadaan kemampuannya, keadaan kemampuannya. Apabila dia memiliki kemampuan, memiliki kenikmatan harta yang lebih sehingga dia bisa memilih barang-barang yang bagus, pakaian-pakaian yang bagus, sampai tingkatan yang mungkin orang susah untuk menyainginya, maka hal yang seperti ini tidak mengapa ketika memang perkara-perkara yang lain, hak-hak yang dia harus tunaikan, semua dia telah tunaikan. Berbeda ketika misalnya ada hak yang seharusnya dia tunaikan, ada hutang yang harus dia bayar, ada keluarga yang harus dia berikan nafkah ataupun makanan pada hari itu, belum diberikan. Harta yang dia punya hanya cukup untuk menafkahi keluarganya, tidak cukup untuk membeli barang-barang yang bagus dan mahal tersebut, maka tidak boleh baginya untuk memilih atau memakai, membeli dan memakai barang-barang yang semahal seperti yang disebutkan dalam kisah sahabat tersebut radhiyallahu anhu. Adapun sahabat ini kita bisa lihat di awal tadi, hubbiba ilayyal jamal wa u'titu ma tara. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa dia suka untuk memperindah dirinya menggunakan barang-barang yang bagus, pakaian yang bagus, tetapi dia u'titu ma tara, mengatakan aku diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta ataupun yang lainnya. Jadi dia artinya memiliki kemampuan untuk mendapatkan barang-barang yang bagus tersebut. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu." Yang seperti ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu." Mereka yang berinfak dengan harta mereka, artinya mengeluarkan hartanya, tidak berlebihan dan tidak pula pelit dengan menahannya dan tidak mengeluarkan yang seharusnya dia keluarkan. Artinya seseorang harus menimbang-nimbang yang seperti ini. Tidak boleh dia israf, lam yusrifu. Tidak boleh dia israf berlebihan. Namun seperti yang disebutkan tadi, setiap orang berbeda-beda. Pada barang yang sama, pada benda yang sama harganya, bisa jadi pada satu orang tidak termasuk israf, pada orang lain termasuk israf sesuai dengan kemampuannya. Orang yang satu memiliki harta yang banyak, memiliki harta yang banyak, semua kewajiban-kewajiban telah dia tunaikan. Maka ketika dia memiliki harta lebih, kemudian dia membeli barang yang mahal untuk dia gunakan, bertajammul dengan harta tersebut, barang yang dia beli tersebut, maka ini tidak termasuk israf. Tetapi orang yang lain, walaupun yang dia beli barangnya sama dengan yang dibeli orang yang pertama tadi, tetapi dia masih ada yang belum ditunaikan, masih ada keluarganya yang membutuhkan, maka pada orang yang kedua ini membeli barang yang sama tadi termasuk israf karena dia keuangannya tidak seperti orang yang pertama tadi. Artinya seperti yang dilakukan para sahabat radhiyallahu anhu ini tidak mengapa, ya juz bihadzal mustawa, sampai tingkat seperti ini. Tetapi kata para ulama, yang bagi an yulahid halatahu al-maliyah, harus diperhatikan keadaan kemampuan harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Jika dia mampu, itu tidak termasuk al-kibr. Sebagaimana di sini Rasulullah SAW mengatakan, setelah ditanya al-kibru dzaka, qala la, tidak, itu tidak termasuk al-kibr. Walakinnal kibru man batara al-haqqa wa ghamata an-nas. Akan tapi hakikat at-takabbur sebagaimana sudah kita pelajari di hadis-hadis yang awal adalah batarul haq wa ghamtun nas. Menolak al-haq, raddul haq, adam qabulil haq, at-ta'ali 'alal haq, menolak al-haq, tidak mau menerimanya setelah dia mengetahui bahwasanya itu merupakan al-haq, itulah sesuatu yang disebut al-kibr. Dan yang kedua, ghamatan nas, tahqiruhum wa ta'ali 'alaihim, merendahkan orang lain, menganggap dirinya lebih tinggi daripada orang lain, itulah yang disebut al-kibr. Sehingga memperindah diri dengan membeli barang-barang yang mahal, tidak mengapa jika memang dia mampu, tidak termasuk al-kibr. Sebagaimana juga dalam hadis-hadis yang sudah pernah kita pelajari, selama tidak ada dua perkara ini, batarul haq ataupun ghamtun nas, maka itu tidak termasuk at-takabbur, karena hakikatul kibr adalah batarul haq wa ghamtun nas. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala asy-syarih rahimahullahu taala, berkata asy-syarih Syekh Zaid Al-Madkhali, fi hadzal hadis dalilun ala anna jamal al-khilqah والتجمل بالثياب محبوب للنفس. Hadis ini menunjukkan bahwasannya keindahan, memperindah diri dengan pakaian ataupun yang semisalnya, merupakan sesuatu yang disukai oleh seseorang. Maka hal yang seperti itu boleh-boleh saja dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing orang. Ghayra annahu, kemudian Syekh mengingatkan, ghayra annahu la yajuzul hasad lil akharin al munafisin liman muniha hadhihi al khaslah allati manahaha ba'dun nas wa qadaru 'alayha. Hanya saja, akan tetapi, tidak boleh bagi orang lain yang ingin bersaing dalam hal keindahan, membeli barang-barang yang mahal, tidak boleh bagi mereka untuk hasad, menginginkan hilangnya kenikmatan dari saudaranya tersebut. Al-hasad, tamanni zawal an-ni'mah, berharap agar kenikmatan pada orang yang dia hasadi tersebut hilang. Ini merupakan hasad. Ini sesuatu yang dilarang. Ghayra annahu la yajuzul hasad, tidak boleh hasad bagi orang-orang yang ingin bersaing dalam hal ini, at-tajammul, memperindah diri, membeli pakaian atau barang yang bagus, tidak boleh sampai hasad. Bersaing boleh, tetapi tidak boleh sampai hasad, yaitu menginginkan kenikmatan pada orang lain hilang. Tidak boleh yang seperti ini. Kama anna fihi bayanan anna dzalika laisa minal kibr. Sebagaimana dalam hadis ini juga ada penjelasan bahwasanya bersaing, membeli barang-barang yang bagus dalam rangka memperindah diri selama dia mampu, maka itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Laisa minal kibr, tidak termasuk al-kibr. Kama dalla al-hadis ala dhammil kibr alladhi jaa tafsiruhu min mishkat an-nubuwah batarul haq ay rafadahu wa ghamata an-nas ay ihtiqaruhum wa ta'azum 'alayhim. Sebagaimana hadis ini juga menunjukkan tentang al-kibr, tercelanya al-kibr, yang mana ditafsirkan dengan tafsirun nubuwah oleh Nabi SAW sendiri, dijelaskan tentang tafsirannya, apa itu hakikat al-kibr. Qala batarul haq ay rafadahu, menolak al-haq, tidak mau menerimanya, tidak mau menerima kebenaran. Dan juga ghamatan nas, ihtiqaruhum at-ta'azum alaihim, merendahkan orang lain, dan at-ta'azum alaihim, menganggap dirinya lebih tinggi dibandingkan orang lain. Barakallahu fikum. Ini penjelasan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau mengatakan, Syekh Zaid tadi, perkara-perkara yang seperti ini boleh, akan tapi jangan sampai hasad, jangan sampai ada hasad. dan juga diperbolehkan dari sisi yang lain karena tidak termasuk al-kibr, yang mana al-kibr adalah batarul haq wa ghamtun nas. Barakallahu fikum. Insyaallah cukup satu hadis, insyaallah besok kita baca hadis yang berikutnya. Naktafi bihadzal qadr wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.